Panggil Pak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ini negara aneh ya, saya lihat ya. Katanya presidensial, tapi parlemennya sedemikian kuat ya. Sampai pemilihan KPK, pemilihan komisi yudisial, pemilihan siapapun harus melalui persetujuan mereka ya. Jadi antik ya ini negara ya. Kalau ahli dari manapun juga di seluruh dunia, kalau suruh nilai Indonesia punya tata negara, pasti ketawa semua nih, pusing. Parlementer bukan, presidensial bukan. Jadi di tengah-tengah ini negaranya termasuk negara banci kali ya. Saya bilang gitu. Makasih ya. Terima kasih Pak Gilbert. Ah, Didi, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Setuju kalau kewenangan tidak usah diberikan kepada DPR. Karena memang gak ada kepentingan dan gak ada kepisahannya kok untuk milih-milih orang duduk di KY maupun di KPK, termasuk juga di ketentaraan Panglima maupun Kapolri. Karena yang duduk di DPR ini kan sama DPRD kan juga keluarga-keluarga mereka lah juga yang disumbang kepentingannya untuk kepentingan mereka juga. Jadi udah gak usah kasih kesempatan, pas tujuan aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Pak Andre, selamat siang. Ya, saya sangat tidak setuju kalau pimpinan KPK diajukan di yang mengajukan atau yang memilih DPR. Sebab DPR sekarang maupun MK yang sekarang itu udah bobrok. Ya, memang seharusnya DPR yang harus menentukan kayak panglima aja dikelayakan apapun panglima. Tapi kalau KPK, saya nggak setuju. Ini karena ini hanya satu tangkisan dari DPR untuk menggembosi KPK yang memang sudah tangguh di samping hukum kita yang sudah berantakan. Ya, salah satunya adalah KPK. KPK pun juga sekarang sudah mau digembosi lagi. Ya, ini saya enggak, ya, MK maupun DPR yang sekarang itu bobrok. Itu aja Bu Maksi. Terima kasih Pak Andri.